Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan tibalah kita di satu judul baru, yaitu seputar masalah trading forex. Di buku saya bahas dari mulai halaman 253, bagi Anda yang sudah memiliki bukunya silakan dibuka. Di halaman 253 sampai 257. Dan di sini saya sebutkan sedikit tentang seperti apa skema yang terjadi dalam forex. Namun mengingat saya bukan praktisi di dunia forex dan informasi yang saya dapatkan kebanyakan hanya bersifat sekunder, maka insya Allah untuk pembahasannya kita akan datangkan orang yang lebih ahli. Di sini saya dibersamai dengan Pak Indra Firmansyah, beliau tinggal di Jakarta, yang beliau, Masya Allah, atau di Tangerang, Pak ya? Bukan di Jakarta, di Tangerang. Di Tangerang, ya. Sekarang di Tangerang. Di Tangerang. Dan beliau, Masya Allah, berpengalaman di dunia forex selama berapa? 18 tahun, Pak Indra, totalnya. 18 tahun. 18 tahun, ya. Yang insya Allah sangat paham detail tentang seperti apa seluk-beluk forex. Tayyip, assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah sehat satu. Barakallahu fiikum, masya Allah. Barakallah. Tayyip, saya sebutkan sekelumit, Pak Indra pernah menjadi staff dealing room. Dealing staff room, iya. Staff dealing room di Millennium dan Atama International. Betul. Kemudian jadi shift dealing dan bersertifikat wakil pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag. Betul. Ini maksudnya apa, Pak? Pialang berjangka BPPB. WP, ya, wakil pialang berjangka. Jadi semua yang perusahaan berjangka itu harus punya sertifikat dari negara, Ustaz. Sama yang dimaksud perusahaan berjangka itu apa, Pak? Perusahaan berjangka itu perusahaan yang melakukan transaksi forex-nya, perusahaan pialangnya, iya. Jadi kalau di bisnis derivatif atau perdagangan berjangka, nama perusahaannya disebut pialang berjangka. Kalau di bursa efek berarti itu pialang sekuritas. Oh, gitu. Iya. Baik. Dan pengalaman terakhir di direktur PT Central Capital Futures. Betul. Ini juga forex ya? Forex juga. Saya itu hanya dua perusahaan seumur hidup dan semuanya forex. Masya Allah. Baik. Bisa bercerita tentang pengalaman masa silam, Pak Indra? Baik. Sampai pada level berapa ketika bermain forex, Pak? Siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Indra Firmansyah. Mulai bekerja di bidang forex itu Februari tahun 2000 sebagai staff dealing room. Dealing room itu satu divisi di perdagangan berjangka yang mengurusi transaksi, Pak. Jadi nasabah yang mau melakukan jual beli itu berhubungan dengan dealing room. Kami yang terima order, kami yang meng-input order, kami juga yang memberikan harga. Dulu waktu saya pertama kali kerja belum online, masih by phone. Jadi nasabah itu telpon ke kita dengan istilahnya DQ, dealing quote. Nah, begitu dia telpon DQ, dia artinya dia minta harga. Misalnya dia sebut pound sterling DQ, berarti dia minta harga pounds. Nah, berarti pada saat dia minta harga pound ya kita kasih harga pound, harga jual berapa, harga beli berapa. Nah, begitu dia bilang buy satu misalnya. Buy one, waktu itu masih pakai bahasa Inggris komunikasinya. buy one. Nah, berarti kita confirm tuh. Oke, okay, buy one lot ponseling di harga 1 poin sekian sekian sekian. Untuk account number berapa? Nanti itu kita input di order kita, di komputer kita. Dan komputer itu tidak waktu itu tidak terhubung kemana-mana. Tidak terhubung kemana-mana. Jadi memang kami yang menampung langsung. Hmm. Jadi kalau nasabah beli pound sterling sama kantor pialang berjangka, waktu itu belum pakai nama berjangka karena belum ada lembaga pemerintah sebagai pengawasnya. Jadi order yang masuk itu kita input di komputer kita. Nah, begitu nanti harganya bergerak, nanti dia DQ lagi. DQ lagi, misalnya minta harga lagi, DQ pound sterling lagi. Nanti kita kasih harga lagi, harganya sekian-sekian. Lalu dia bilang, oke, okay, sell one. Karena dia tadi sudah beli, berarti kan dia harus liquid dengan, harus likuidasi transaksinya dengan jual. Nah, begitu dia sell one untuk likuidasi posisi yang sebelumnya. Nah, itu dulu manual seperti itu. Nah, saya bekerja di dealing room itu sampai tahun 2005, dan alhamdulillah di 2003, saya punya sertifikasi dari pemerintah, yaitu sertifikat wakil pialang berjangka yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, Kementerian Perdagangan. Karena perdagangan pialang berjangka ini di bawah Kementerian Perdagangan, bukan Kementerian Keuangan. Nah, sejak tahun 2003, semua perusahaan forex itu harus masuk ke Bursa Berjangka Jakarta. Sehingga mulai tahun 2003, sebelumnya kantor saya mulai 2003 berubah nama dari Millennium Danatama Internasional, berubah jadi Millennium Penata Futures. Karena semua perdagangan berjangka, perusahaannya itu harus pakai nama berjangka atau nama futures. Tuh. Jadi itu tahun 2003 baru mulai itu, 2003 kantor saya baru mulai berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Tahun 2003-2004 juga kantor saya mulai menggunakan platform online trading. Dulu MetaTrader. Saya ingat saya pakai Meta 2 kalau nggak salah dulu. MetaTrader 2. Kantor pertama kami yang mulai menjual transaksi forex secara online itu dimulai di kantor cabang Surabaya di gedung TP2, Tunjungan Plaza 2, gedung Bank Mandiri, lantai 6. Nah, itu dulu kita baru mulai pakai transaksi online. Nah, semuanya, tapi sebagai informasi, transaksi forex-nya ada dua. Yang pertama adalah transaksi forex sebagai dalam bentuk fisik, seperti layaknya kita beli dolar di money changer. Artinya kita bawa uang rupiah, pulang bawa dolar. Nah, transaksi forex yang saya lakukan di kantor saya adalah transaksi ini, margin trading. Nasabah tidak menerima fisik. Nasabah hanya menyetorkan sejumlah jaminan yang ditaruh di rekening segregated account, rekening terpisah, rekening penampung khusus untuk dana nasabah. Lalu dana yang disetor di rekening terpisah tersebut menjadi jaminan untuk dia bertransaksi. Dulu satu lot transaksi nilainya $1,000. $1,000 itu waktu saya bekerja bisa di fix di $10,000 $10,000 per dolar, atau bisa dibuat floating rate. Jadi mengikuti harga dolar yang berlaku mengambang. Nah, jika dia ikut fix $1 $10,000, berarti jaminan dia minimal 100 juta. Untuk satu lot transaksi dulu jaminan yang diambil dari uang yang dia store itu senilai $1,000 atau $10 juta. Transaksi $1,000 itu berhak mengikuti kontrak size perdagangan berjangka sebesar $100,000. Artinya dengan jaminan $1,000 kita bisa bertransaksi sampai $100,000. Makanya nilai profitnya di forex itu 1 poin, jika untung 1 poin itu bukan 1,00 tapi 0,0001, itu 1 poin itu setara dengan paling besar $10. Nah, tapi ada beberapa perusahaan lain selain kontraknya 100.000 tapi mereka setara dengan beberapa lot, misalnya transaksinya dia bukan pakai nama lot, tapi satu slot. Satu slot itu setara dengan 3 lot. Berarti kesimpulannya dengan $1,000, dia bisa transaksi sampai $300,000. Faktornya faktor multiplikasi. Baik. Pak Indra, jadi siap. Di sini karena banyak pemirsa yang mungkin masih awam tentang masalah forex ya. Sehingga saya sendiri banyak sekali beberapa istilah yang tadi disampaikan Pak Indra tidak paham. Kalau slot sendiri itu tadi satu slot 3 lot ya? Satu ya, jadi lot itu adalah satuan. Kalau beli beras, satuan satu kilo, ya. Ya. Kalau beli forex itu satu lot. Satu lot itu berisi berapa Pak? Satu lot itu jaminannya $1,000 Ustaz. $1,000. Artinya kita bertransaksi dengan menjamin $1,000 $1,000 untuk membeli satu lot mata uang lain. Misalnya saya mau beli satu lot euro. Jadi jaminan saya yang dikonversi dalam satuan US dollar itu ditukar menjadi satu lot di mata uang lain. Misalnya satu lot euro. Satuannya lot. Kalau ya simpelnya kalau beras itu 1 kilo gitu misalnya ya. Nah, jadi saya mau beli 1 kilo beras, saya harus bayar berapa? Nah, ini saya mau beli 1 lot ponseling, saya harus menjaminkan dana jaminan saya sebesar $1,000. Jadi sebenarnya yang inti dari perdagangan forex yang saya lakukan dulu, perdagangan forex yang juga sekarang masih berjalan, 1 lot transaksi itu mengejar keuntungan sampai $10 per poinnya. Satu poinnya bukan 1,00 karena pergerakan mata uang itu kan misalnya pound sterling itu 1,1530. Berarti kalau naik jadi 1,1531 itu berarti sudah untung 1 poin 0,001. Nah, 0,001 itu setara dengan $10. Pound sterling, euro itu setara dengan $10. Tapi kalau Swiss franc, dolar yen itu nilainya tidak sampai $10. Swiss franc itu kemarin waktu zaman saya kerja hanya 1 poin profitnya setara dengan 9 dolaran sekian. Kalau Swiss franc itu 6 sampai $9, kalau yen juga kurang lebih sekian karena yen itu ada pembagi, Ustaz. Rumusnya ada dibagi. Baik. Jadi mungkin Pak Indra bisa cerita sedikit ya tentang skema sederhananya gimana sih orang bisa melakukan transaksi forex itu. Nah, jadi ini yang penting sebetulnya, Ustaz. Memang skemanya perlu saya jelaskan adalah kantor itu menggunakan referensi harga untuk menjadi patokan. Dulu kalau saya pakainya Telerate atau Telequote atau Reuters itu lembaga berita yang menyediakan daftar-daftar harga. Kalau sekarang yang ada di rumah-rumah itu biasanya CNBC, Bloomberg, ya, nah itu mereka pakai itu. Nah, nasabah kalau mau transaksi forex, mereka akan datang ke perusahaan pialang berjangka, lalu menandatangani surat perjanjian, lalu dia setorkan dana. Dana itu akan disimpan oleh perusahaan pialang berjangka di rekening terpisah, rekening penampung nasabah. Begitu nasabah selesai dia setor dana, nasabah terima statement, terima kertas yang menyatakan bahwa dia sudah punya dana jaminan sebesar dana yang dia setor. Nah, begitu kalau sekarang transaksinya online, begitu dia terima pernyataan artinya dia akan terima login dan password. Begitu dia terima login dan password, dia akan masuk ke satu sistem. Nah, di sistem tersebut tersedia harga untuk dia jual beli, tinggal klik. Tersedia grafik untuk dia melakukan analisa. Nah, begitu dia menganalisa, anggaplah nasabah yang sudah invest, terus dia menganalisa, oh ternyata harga pound sterling mau naik, maka dia akan klik di kolom buy. Dia klik dua kali, dia klik, muncul kotak komunikasi, mau buy apa mau sell. Begitu dia buy, berarti dia kliknya buy. Begitu buy, harga order dia masuk ke pialang berjangka yang saat ini diteruskan ke pedagang berjangka. Kalau dulu waktu sebelum ada badan pengawas berjangka, belum diawasi oleh Bapepti, itu order tidak dikirim ke pedagang, tapi dihandle langsung oleh kantor tersebut. Artinya kalau nasabahnya untung, berarti kantornya yang rugi. Kalau nasabahnya rugi, berarti kantornya yang untung. Kalau sekarang transaksi nasabah yang masuk secara online itu akan dikirim ke pedagang. Artinya lawan transaksi nasabah ada di pedagang. Pedagang itu bukan kumpulan dari nasabah, tapi pedagang adalah perusahaan yang dibuat oleh institusi tersendiri untuk menampung order-order para nasabah. Artinya kalau nasabahnya untung, berarti pedagangnya yang rugi. Kalau nasabahnya rugi, berarti pedagangnya yang untung. Dan semua transaksi itu tidak, menurut pengetahuan saya, berdasarkan pengalaman saya, memang tidak akan mempengaruhi harga mata uang dunia ya, karena tidak masuk ke bursa dunia saat itu. Oh, jadi gitu. Ya memang hanya di handle antara pialang berjangka dan pedagang berjangka, antara mereka berdua aja gitu. Pedagangnya ini di mana Pak Indra? Pedagang itu ada, kalau ini rahasia yang terpaksa harus saya bongkar. Start. Pedagang itu sebetulnya yang punya juga pialang berjangka juga. Oh gitu. Iya. Ada, cuma secara undang-undang pedagang itu tidak boleh berafiliasi dengan pialang. Tapi kan entah ya pakai nama siapa ya jadi milik mereka gitu kan. Makanya kalau jadi pedagang sama pialang itu sebetulnya saudara kandung gitu kan. Cuma secara undang-undang namanya terpisah. Jadi dibikin sistem oleh namanya ini dan namanya di bursa berjangka namanya sistem perdagangan alternatif. Kalau di bursa efek itu kan nasabah yang beli saham Telkom akan ketemu sama nasabah lain yang pengen jual Telkom. Kalau di transaksi forex, nasabah yang terkumpul di perusahaan pialang berjangka akan mendapat harga dari lembaga yang menyediakan harga, yaitu pedagang berjangka. Pedagang. Gitu. Jadi nasabah yang untung di pialang berjangka berarti ada pedagang berjangka yang rugi. Nasabah di pialang berjangka yang rugi berarti ada pedagang berjangka yang untung. Jadi demikian konsepnya, Ustaz. Jadi memang menurut saya sih berdasarkan pengalaman bukan seperti transaksi di bursa efek di bursa keuangan internasional yang kalau kita beli harga dunia jadi bergerak gitu ya. Jadi saya yakin nggak ada efeknya sama sekali karena kita nggak lapor ke sana. Oh gitu. Dan bursa berjangka itu hanya sebagai pelaporan supaya tidak terjadi penggelapan, penipuan dan lain-lain. Baik. Jadi transaksinya betul-betul pakai data referensi yang benar secara umum gitu. Berarti perubahan nilai mata uang yang ada di kondisi real ya, yang ada di kondisi real itu yang dijadikan sebagai acuan bagi mereka yang mau bermain. Cuman betul, perubahan yang ada di forex tidak mempengaruhi mata uang yang ada di kondisi real. Betul, gitu. Betul, kurang lebih begitu. Berarti forex ini perdagangan tersendiri Pak ya, terpisah dengan perdagangan uang di dunia real. Betul, ya. Artinya kita itu memanfaatkan data yang disediakan oleh dunia untuk apa ya, bertaruh aja gitu Ustaz. Oh, iya, iya. Apa turun nih gitu, kurang lebih begitu. Jadi ya, baik. Saya pernah nanya sama salah satu direktur utama dulu di rut saya, yang saya tanya sama dia, Pak ini bagaimana ini judi apa enggak? Sudah masuk semua konsep judinya sudah masuk gitu menurut dia gitu kan. Jadi dia sendiri sudah mengaku kalau itu judi gitu loh. Beliau mengakui kalau itu judi ya? Mengakui, dan dia di rut saya yang sekarang kantor, dulu kan Millennium Danatama Internasional sebelum di bawah pengawasan pemerintah berubah menjadi Millennium Penata Futures. Nah Millennium Penata Futures ini kan 1 atau 2 tahun yang lalu tutup juga karena kasus hukum. Nah di rutnya Millennium Penata Futures tuh bilang mas saya semuanya masuk nih, katanya ini udah masuk kalau ini judi gitu kan. Karena memang jujur Ustaz, kita hanya menyediakan tampilan layar harga tersebut ke masyarakat. Lalu masyarakat silakan pilih mau jual mau beli gitu lah lewat platform online ini. Masyarakat yang mau beli ya dia ambil harga beli, masyarakat yang mau jual ya dia ambil harga jual. Semua order tersebut sebetulnya masuknya ke kita. Dalam hal ini pedagang perjangka ya sebetulnya kita juga gitu kan. Sehingga nasabah itu secara langsung ya memang berhadapan sama kantor. Baik. Dan tadi ada bagian penting yang saya garis bawahi dari apa yang dinyatakan oleh Pak Indra. Karena memang transaksi goror itu pasti terjadi antara dua pihak. Ya. Betul. Dan dalam transaksi goror, pasti akan terjadi salah satu pihak untung di atas kerugian orang lain. Salah satu pihak rugi berarti ada pihak yang diuntungkan. Dari sekian banyak contoh gharar yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesimpulannya mengarah kepada menguntungkan sebagian pihak di atas kerugian pihak yang lain. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Indra jelas sekali bahwasanya unsur gharar dalam transaksi ini sangat dominan ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang masalah dari sisi mana bentuk gharornya. Dan di sini Pak Indra, saya tertarik dengan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Betul. Tahun 2002, fatwa nomor 28 tahun 2002 tentang sharaf. Di ketentuan umum yang disampaikan oleh DSN bahwa transaksi jual beli mata uang, tentang transaksi sharaf atau jual beli mata uang, pada prinsipnya tidak boleh ada spekulasi. Kemudian di situ sifatnya ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau sebagai simpanan. Namun di bagian bawah terkait masalah keputusan, di bagian keputusan di fatwa DSN disebutkan jenis-jenis transaksi falas. Di antaranya adalah transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan pada saat itu, over the counter, untuk atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya diperbolehkan karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari itu dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari, mimma la budda min, dan merupakan transaksi internasional. Model spot seperti ini apakah diterapkan di dunia forex, Pak Indra? Ya, transaksi spot itu umumnya di ini, transaksi fisik di money changer. Karena money itu changer kan pakai fisik, harga spot, harga saat ini. Yeah. Kalau transaksi forex yang kami lakukan di perusahaan-perusahaan berjangka itu mereka pakai harga forward, harga future. Oh gitu. Harga future gitu. Jadi memang ada di referensi harga dunia itu ada dua, harga spot dan harga future. Harga spot itu untuk bisnis jual beli mata uang fisik. Ya umumnya karena pergerakannya tidak cepat, lama sekali gitu loh. Nah, harga futures ini ada rumus perhitungannya sendiri sehingga muncul harga futures di kalau kita langganan di Reuters, Telerate, Telequote, itu ada nih harga spotnya berapa, harga futuresnya berapa. Dan transaksi forex menggunakan harga futures. Harga futures itu pergerakannya cepat, lebih cepat daripada pergerakan harga spot. Nah, saya kurang paham tuh mereka cara menghitung dari spot jadi futuresnya bagaimana, karena ada rumusnya tersendiri. Alhamdulillah sekarang sudah lupa, tapi dulu nggak tahu. Baik, baik. Ya, jadi yang dimaksud transaksi spot sama forward, menurut DSN ini pengertian yang real dalam aktivitasnya. Tapi kalau di perdagangan forex, perdagangan berjangka, kita menggunakan harga forward untuk transaksi forex biasa gitu, Ustaz. Jadi masyarakat itu mencari keuntungan karena pergerakan harga menggunakan harga futures, bukan harga spot. Sementara mereka yang beli fisik di money changer itu menggunakan harga spot. Naik turunnya menggunakan harga spot. Bisa dikasih contoh, Pak? Perbedaan real misalnya harga spot dengan harga futures tadi, Pak? Ya ini kalau mau tahu harga spot itu realnya ada di board-boardnya bank atau di money changer, itu harga spot. Kalau mau lihat harga futures itu yang muncul di platform online trading semuanya itu harga futures. Nah, jika ingin kalau nanti setel Bloomberg, CNBC di rumah tuh di TV berbayar di rumah, TV itu harga yang muncul harga futures semua, Ustaz. Gitu. Ya, harga futures itu nggak dipakai buat patokan kalau kita beli dolar di mana, di money changer, beda sedikit gitu. Jadi memang kalau mau tahu persisnya terpaksa harus buka Reuters. Saat ini yang paling dipakai sebagai landasan buat para pelaku transaksi forex ini Reuters punya gitu. Baik. Dulu ya. Berarti kalau boleh saya kasih catatan di sini, berarti fatwa DSN yang sementara ini ya, fatwa DSN nomor 28 tahun 2002 ini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai alat pendukung bagi mereka yang mau bermain forex. Karena fatwa ini berbicara untuk trading forex yang sifatnya fisik, betul ya? Iya. Bukan ke arah forex yang online, yang margin transaksi. Ya, bukan ya, betul. Baik. Karena terlepas dari komentar kita untuk fatwa DSN yang sempat dikritisi oleh Al-Ustadz Arifin Badri terkait masalah harga spot atau transaksi spot, yang di situ ada penundaan 2 hari. Tapi di fatwa DSN juga dinyatakan dengan tegas mengenai transaksi forward yang di situ dilarang karena bentuknya adalah transaksi yang mengandung goror besar. Kemudian transaksi swap juga dilarang. Kemudian option kontrak juga dilarang. Dan mungkin Pak Indra juga bisa jelaskan ya tentang transaksi swap dan option kontrak yang dinyatakan dengan tegas kalau fatwa DSN ini juga melarang. Ya, secara teori transaksi swap seperti yang dijelaskan oleh fatwa DSN ya seperti itu, Ustaz. Tapi di kantor kami transaksi swap nggak dilakukan. Karena transaksi swap itu kan kombinasi ya, kombinasi antara harga spot dengan harga forward sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya secara umum di kantor kami dulu dan yang sekarang berlaku transaksinya transaksi tunai sebetulnya, tapi pakai harga forward, harga futures gitu. Nah, harga futures itu bukan seperti juga pengertian transaksi forward di DSN saat yang pembelian sekarang terus penyerahannya 2 hari ke depan. Ini kan masih transaksi fisik. Kalau di transaksi margin trading itu, transaksi futures itu artinya kita jual beli dengan harga futures, beli sekarang terserah mau di liquid kapan. Artinya kan karena jual beli di transaksi forex itu harus sepasang. Kalau dia beli berarti dia harus ditutup dengan jual supaya harganya berhenti gitu Ustaz ya. Karena kalau dia beli kan berarti kan dia menggantung posisinya. Setiap perubahan harga ini akan mempengaruhi profit dan loss-nya. Kapan dia harus selesaikan? Ya pada saat dia likuidasi dengan posisi berlawanan. Nah, kalau transaksi swap ini tidak sama sekali miyak. Sebetulnya kalau di perusahaan forex, teori-teori ini sama sekali nggak terpakai, Ustaz ya. Gitu. Tapi kalau transaksi option, ini sebetulnya sama-sama aja dengan konsep jual-beli, tapi dengan cara yang berbeda. Transaksi option yang dulu pernah dilakukan di kantor saya adalah ada premi. Di transaksi option ini kalau kita baca pengertian secara global gitu ya, secara dunia, itu sama juga jual beli mata uang tapi pakai premi. Premi itu jadi batas kerugian, Sat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita beli dengan premi $100, berarti kerugian kita $100 ditambah komisi. Sudah, itu aja berhenti. Jadi kalau harganya ternyata turun melebihi dari kerugian premi kita, ya sudah, kerugian kita hanya terbatas di premi tersebut aja, gitu. Tapi kalau ternyata kita beli dan harganya naik, naiknya tidak terbatas. Sehingga kalau naiknya melebihi dari premi yang kita bayar dan komisi yang kita bayar, berarti kan kita untung. Gitu. Jadi penjaminnya ini, siapa itu, Pak? Penjaminnya adalah dana kita sendiri, Ustaz, sebetulnya. Oh gitu. Gitu. Iya. Karena kan konsepnya sama persis, cuma bentuk tradingnya aja yang berbeda. Kalau transaksi forex yang biasa, untung dan rugi tidak dibatasi. Kalau rugi dibatasi sama modal, kalau untung tidak dibatasi. Nah, tapi kalau transaksi option, rugi dibatasi oleh premi yang dibayar. Jadi kita hanya rugi sebesar premi yang dibayar. Tapi kalau untung ya unlimited tergantung kontraknya. Ada option yang satu pekan. Berarti kita punya posisi paling lama 1 pekan. Kalau 1 pekan tidak dilikuidasi, maka posisi tersebut dilikuidasi otomatis oleh sistem. Oleh kantor gitu. Nah, pada saat dilikuidasi otomatis ya tinggal dilihat aja dia untung atau rugi dibandingkan dengan premi dan komisi yang dia bayar. Baik. Kalau praktek option kontrak di dunia forex saat ini semarak atau jarang yang pakai, Pak? Kalau di online Indonesia, trading, terutama di Indonesia. Iya. Kalau di forex trading yang berlaku sekarang umumnya tidak dilakukan, Pak. Enggak dilakukan. Ya, dulu saya di kantor saya ada sebentar saja. Habis itu enggak menarik karena yang pertama buat marketing tuh komisinya enggak menarik, yang kedua tebak-tebakannya makin berasa itu standarnya. Iya. Baik. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan dengan cukup bagus terkait masalah skema umum ya yang terjadi di pemain-pemain forex, sehingga di sana sama sekali tidak ada jual beli mata uang real, tapi apa perubahan mata uang yang terjadi di dunia real itu yang dijadikan sebagai acuan ya. Betul. Baik. Nah, Pak Indra, dari sekian lama pengalaman Pak Indra ketika bermain forex ya, yang di situ gorornya cukup besar. Bisa Pak Indra ceritakan kira-kira kondisi para pemain itu yang cepat kaya dan cepat miskin seperti apa, Pak? Karena ya, saya dengar informasi salah satu teman di Jogja bahkan dia sampai harus apa punya utang besar ya, ya, sampai rumahnya harus terjual. Sebaliknya ada yang tiba-tiba cepat kaya. Gitu. Ya. Saya berdasarkan pengalaman saya saat ini, data real yang saya tahu persis gitu ya. Rasanya sih kombinasi antara untung dan rugi itu kayaknya 90% rugi. Hanya sebagian kecil rugi saja ya, ya, hanya sebagian kecil saja nasabah yang untung. Berarti nah, pemenangnya kebanyakan pedagang ya, Malan? Iya, betul. Kantornya yang untung gitu. Kantornya. Iya, kantor pedagang dan pialang itu kan sebetulnya di belakang ya mereka-mereka juga gitu. Nah, pengalaman saya dulu waktu awal-awal kita jual apa kerja di forex, yang banyak duit justru kok marketingnya, Stan. Karena dulu komisi marketing besar sekali. Nah sekarang kalau kemari kalau di periode yang sekarang transaksi forex itu komisinya kecil-kecil, bahkan ada yang free komisi, sehingga marketing itu dapat komisinya kecil-kecil. Nah sebetulnya kalau mau profit gampang saja, Stan, rumusnya. Rumusnya satu, yang penting uang modalnya banyak, transaksinya sedikit. Misalnya punya uang 1 triliun gitu ya. Transaksinya hanya $1,000. $1,000 dulu setara dengan anggaplah sekarang 14 juta saja. Beli satu lot. Nah, habis itu kalau harga turun ya ditahan saja gitu loh. Tapi kalau pakai sistem tersebut kantornya jadi tahu. Kalau kantor tahu nanti di nanti begitu kantornya tahu ya udah jangan trading di sini deh gitu kan gitu. Itu pada prinsipnya kantor juga kan enggak mau rugi kan gitu Ustaz ya. Gitu. Nah, semua orang yang punya uang besar bisa punya peluang untung besar jika transaksinya dengan cara itu, modal besar transaksinya kecil. Tapi begitu ketahuan sama kantor, biasanya kantor menolak tuh orang-orang yang bertransaksi dengan model seperti itu. Okay. Ada betul yang profit, tapi jumlahnya menurut saya tidak banyak, Stad. Tidak banyak. Bahkan dulu kalau kami ya, dulu Stad, kelakarnya kita, kalau ada marketing atau trader yang hari ini pakai BMW, tiba-tiba 3 bulan kemudian BMW-nya dijual pakai motor, ya berarti kayaknya begitu aja, Stad. Sudah. Cuman sekejap ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka yang dapat harta dengan cara yang khabis seperti ini, yang enggak beres ya, dia hanya bisa menikmati sekejap. Memang dalam apa tradisi perjudian, seolah-olah ketika ada orang yang dapat untung padahal itu jumlahnya jauh lebih sedikit, itu yang menjadi daya tarik bagi yang lain untuk ikut bergabung. Mirip seperti di dunia MLM ya, yang dapat untung para upline-upline yang itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan downline. Tapi harapannya para downline yang dia berada di bawah jumlahnya jauh lebih banyak karena dia mengikuti skema piramida. Betul. Yang jumlahnya jauh lebih banyak, dia sangat berharap nanti bisa seperti upline. Nah, sama seperti yang tadi Pak Indra sampaikan bahwa 90% dari para pemain atau dari para nasabah itu kebanyakan rugi ya. Ya. Sementara yang untung hanya sedikit, tapi banyak sekali terutama anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda yang ingin mengembangkan dana tapi dengan cara terlalu besar nilai gamblingnya, ingin tertarik gabung di situ. Nah kemudian Pak Indra, saya dapat informasi kalau dalam trading forex itu kan berlaku fasilitas pinjaman leverage ya, dari apa itu, dari pialang ya, perusahaan pialang. Dari pialang, betul. Baik, bisa diceritakan Pak Indra, kira-kira skema pinjaman leverage seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau yang berlaku di kantor kami, Stad, jadi kita memisahkan ya ada nasabah-nasabah spesial, Ada nasabah-nasabah yang ya biasa saja gitu. Nasabah spesial biasanya yang dia pemodal besar yang sudah apa ya, sudah dapat referensi dari atasan kita gitu ya. Ini jagain gitu kan, maksudnya dibantu gitu. Nah, pinjaman leverage ini, pinjaman modal ini biasanya dibutuhkan pada saat malam hari, Ustaz. Di saat harga malam hari, harga bergerak banyak dan dia harus butuh penambahan dana, karena kalau nggak ditambah posisinya dilikuidasi karena modalnya sudah habis. Tapi dia nggak bisa transfer dulu, terutama dulu pada saat belum ada mobile banking, belum ada internet banking, karena semuanya harus pakai cek, pakai harus ngantri ke bank. Nah, yang kayak yang pinjaman leverage ini berlaku dulu, tapi hanya untuk menjamin posisinya saja. Kalau dulu kita syaratnya begitu, hanya menjamin posisi yang dia sudah masuk, tidak boleh dipakai untuk mengambil posisi baru. Tapi syaratnya besok pagi ya dia harus bayar gitu. Nah, itu di kantor kami. Tapi di kantor lain berlaku cara yang lain sesuai dengan aturan kantor tersebut. Ada kantor yang posisinya begitu rugi, tidak dijaga, dibiarkan saja sehingga overloss, bisa ruginya lebih banyak sehingga minus. Sehingga nasabah jadi punya hutang sama kantor. Itu ada juga, padahal aturan pemerintahnya enggak boleh itu. Enggak boleh. Loss itu hanya dibatasi 30 apa paling besar itu 30% dari dana jaminan. Artinya kalau nasabah menempatkan jaminan 100 juta, maksimal dana dia sisa 30 juta transaksi harus selesai gitu. Tapi ada kantor-kantor yang enggak pakai batasan itu atau batasannya lebih rendah 10%. Kantor saya dulu pakai 10%. 30%, ada yang pakai 10% tergantung nasabahnya juga. Ada yang nasabah minta 10% gitu. Nah, begitu equity-nya dia, begitu dana jaminannya dia tersisa 10% dari jumlah awal, ya berarti harus selesai gitu, harus selesai transaksinya. Nah, mereka-mereka yang di malam hari punya posisi dan harganya ternyata bergerak melawan dengan posisinya, dia kan rugi saat posisinya. Tapi dia nggak mau likuidasi, tapi baru bisa store besok, makanya dikasih pinjaman. Pinjaman itu memang ya hanya seperti itu aja simpelnya, nggak ada konsep bunga dan lain-lain, nggak ada. Justru bunga itu muncul dari setiap posisi transaksi yang menginap, Ustaz. Beli hari ini liquid besok itu kena bunga satu malam. Khusus Rabu ke Kamis kenanya tiga malam. Gitu. Justru Rabu ke Kamis kenanya tiga hari, Kamis ke Jumat kenanya satu hari, Jumat ke Sabtu kenanya satu hari, Sabtu ke Senin itu kenanya satu hari karena Ahad nggak dihitung. Justru dihitungnya itu Rabu ke Kamis satu hari. Gitu. Jumat ke Senin dihitung satu hari. Nah, itu justru bunga munculnya di situ, dari posisi yang muncul, posisi yang tergantung. Jadi kalau saya beli jam 9, likuidasi jam 10 itu nggak ada bunga sama sekali, tidak. Gitu. Jadi pinjaman itu ya memang hanya untuk nolong dia supaya tidak terlikuidasi. Oh, ya. Baik. Jadi memang posisi pialang di sini sangat menentukan untuk apa, Pak, proses agar transaksi likuidasi tadi tetap berlanjut. Dan kalau kita perhatikan, ini mirip seperti bandar gitu ya, bandar judi. Oh, iya, kamu tak utangi dulu lah biar tetap bisa main, ya, gitu ya. Betul. Baik, cukup jelas Pak Indra. Dan jadi saya dapat gambaran lebih apa, meluas lagi tentang masalah forex. Tapi kalau di buku yang saya tulis, ini sebenarnya lebih ke arah trading forex yang fisik ya. Kalau di buku Halal Haram Bisnis Online, beberapa penjelasan yang saya sebutkan itu lebih ke arah forex fisik. Makanya saya kaitkan dengan masalah economic bubble, gelembung ekonomi yang itu disebabkan karena transaksi uang lebih dominan dibandingkan dengan keberadaan barang atau jasa. Baik. Bagian akhir Pak Indra, barangkali Pak Indra bisa memberikan pesan-pesan kepada para pemain forex dan kira-kira dari sisi mana yang itu bisa dijadikan sebagai alasan paling mendasar untuk meninggalkan model skema forex seperti ini. Baik, pertama semua yang perlu diingat adalah masyarakat melawan perusahaan. dana kita sama dana dia jelas besar dia gitu ya. Dan mereka punya punya kewenangan untuk melakukan apa? Mengambil keputusan tanpa tanpa sepengetahuan kita. Artinya apa? Begitu kita posisinya apa? Begitu kita punya modal banyak misalnya dan kita mau transaksi dengan jumlah kecil, itu kantor bisa punya wewenang untuk menghentikan transaksi kita. Nah, yang kedua, kantor itu juga nggak pernah mau rugi, nggak pernah mau rugi. Dulu ada skema di kantor kita begini, jumlah yang jual di kantor kita ada berapa, diadu dengan jumlah yang beli di kantor kita ada berapa. Nah, itu sisanya adalah net posisi kantor. Gitu. Kantor yang modalnya, kantor yang nggak mau rugi sama sekali, dia juga ikut bertransaksi, dibuang apa posisi net posisi nasabah tersebut dijual ke perusahaan lain gitu. Jadi kalau misalnya ada ponseling buy 500, ada sell 550, berarti netnya kan 50 sell. Sell ponseling 50. Berarti perusahaan itu akan jual di perusahaan lain, jual ponseling 50 lot. Jadi kalau nasabah di kantornya dia untung, berarti kan posisinya untung dibayar oleh perusahaan lain. Karena dia kan tinggal likuidasi dari sana. Nah, jadi buat saya adalah sulit sekali, bukan sulit ya, maksud saya ya lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena memang transaksi mata uang ini meskipun sekarang pakai konsep mini, bukan 10 dolar per poin lagi, tapi sudah mini, kontrak size-nya bukan 100 ribu lagi, tapi mungkin ada yang 10 ribu, ada yang 1000 dolar, bahkan ada yang 100 dolar, sehingga satu poin hanya bisa bernilai 1000 rupiah. Tapi ini jadi candu, setahu saya jadi candu. Dulu saya jam berapapun begitu bangun lihatnya HP, lihat harga segala macam. Merusak semuanya gitu kalau kalau pengalaman saya. Bahkan saya dulu pernah sholat. Saya dulu sholat, alhamdulillah. Dan saya dulu diimami oleh trader. Tradernya ternyata punya posisi pound sterling. Berlawanan, bergerak sama apa posisi dia jual, harganya naik gitu, kurang lebih begitu. Jadi pada saat kita sujud, ada yang teriak di luar, pound sterling naik gitu kan, posisi dia jual. Kan berarti dia rugi kan. Lah ini sujud kok gak selesai-selesai, ternyata imamnya sudah hilang. Lari dia. Jadi memang sudah merusak semua lah, betul-betul merusak semua. Dan saya dulu waktu kerja di dealing room kan tahu persis siapa yang rugi, siapa yang untung, segala macam. Dan kita juga ada kebiasaan kan, wah kalau untung kita teriak, ore, nasabah rugi, berarti kita untung gitu kan. Jadi ya betul-betul kita masuk tuh mentalnya kita. Begitu ada nasabah yang untung, kita juga ikut terbawa kesel kan di dealing itu. Waduh biar untung lagi gitu kan. Gitu. Jadi ya memang bandar sekali. Istilah bandar memang sudah disebut. Ngebandar dan lain-lain dari di dalam tuh ya memang bandar segala macam sudah biasa disebut. Jadi betul-betul masyarakat itu melawan bandar. Dan transaksi ini sama sekali tidak masuk ke bursa dunia yang nggak ada pengaruhnya lah sama mata uang dunia itu. Kalau mau berpengaruh ya transaksinya seperti George Soros di bursa bursa uang dunia, ya itu mereka berpengaruh itu kalau itu. Gitu. Baik. Iya, jadi ya memang kalau saran saya sih berdasarkan pengalaman 90% rugi, sisanya untung. Dan setahu saya ya kalau 9 lebih banyak yang rugi, ngapain juga transaksi di sana gitu. Dan saya dulu dari staff dealing, karyawan angkat telepon untuk transaksi naik jadi direktur, ini teori hidupnya menurut saya nggak ketemu, Ustaz. Biasanya kan kalau jabatan makin tinggi kan relasi makin banyak gitu ya, Ustaz. Nah ini saya begitu jabatan makin tinggi justru nggak punya relasi, karena orang-orang meninggalkan saya. Saya begitu mau nyewa tenda aja kok saya nggak punya teman yang jualan tenda ya, padahal posisi saya direktur gitu. Nggak punya teman sama sekali, karena ya mayoritas rugi. Dan saya sering sekali tuh udah terima teror telepon. Indra ya, saya nih nasabahmu rugi. Saya doakan kamu nggak punya anak. Oh itu sering sekali. Masya Allah. Kan ada yang ngancam-ngancam mau ngajak apa. Soal saya tungguin kamu di parkiran. Lihat kalau kamu pulang saya tungguin. Ya itu terjadi. Terjadi. Dan begitu saya laporkan sama atasan saya waktu itu, ya mereka bilang ya ini resiko. Nah, disitulah saya mulai berpikir. Wah kayaknya nih teorinya nggak cocok nih. Saya harus berhenti kerja nih. Belum pakai agama, Ustaz. Belum pakai teori Islam, belum pakai teori halal haram, cuma pakai teori logika aja. Kenapa makin tinggi jabatan, relasi makin nggak punya? Nah, di situ mulai saya bergerak untuk mencari ilmu lah gitu loh, belajar dan lain-lain. Sampai akhirnya ketemu konsep riba, baru saya setelah ketemu konsep riba pun saya nggak berani mengundurkan diri lebih nggak langsung berani mengundurkan diri karena saya masih mikir nanti kerja di mana, makan apa segala macam gitu kan. Sebulan sampai akhirnya ketemu ilmu-ilmu lain, ketemu ustadz lain, akhirnya ya saya putuskan berhenti di Oktober 2017. Teman masa. Saya masih ada yang kerja sampai sekarang. Bahkan saya masih punya sepupu yang kerja di Forex, di kantor saya di cabang Medan. Beberapa kali juga saya sempat bilang berhenti aja, tapi saya nggak tahu lagi sekarang apa dia. Kayaknya sih masih kerja dia di sana. Tapi sudah sudah setengah hati juga. Kerjanya sudah setengah hati juga dia. Sebenarnya alasan terbesar mereka bertanya tuh, ada syubhat nggak, apa ya, alasan kuat ini halal gitu sehingga boleh. Ya, dulu itu patokan kami ya cuma karena uangnya banyak aja, Ustaz. Oh gitu. Dan saya pernah nanya pertanyaannya sama temen, oh ini halal karena kan ini jual beli, real jual beli gitu ya. Tapi jual beli yang nggak ada fisiknya ya. Dulu pengetahuan kami ya cuma sebatas jual beli aja. Selesai itu nggak ada lagi. Tapi lama-lama saya mikir, saya dulu berpikir untuk meninggalkan forex bukan karena halal haram ya, cuma karena ini nggak sesuai dengan teori. Makin tinggi jabatan makin nggak punya relasi, malah makin banyak musuh. Wah ini ada yang salah, ini kayaknya saya mafia ini sebenarnya gitu. Waktu jadi direktur gajinya saya berapa Pak untuk kerja di tempat seperti ini? Malu Ustaz. Yang malu ya. Besar komisi Ustaz ya. Oh yang besar komisinya. Komisi, ya, komisi besar. Saya pernah terima komisi besar, terima profit loss besar juga gitu. Ya kalau duit, kalau uang mah banyak Ustaz betul. Tapi pada ya, resikonya sampai nyawa Pak ya, karena nyawa, harus berhadapan dengan mereka yang merasa rugi. Iya, betul. Jadi ya saya dulu waktu saya pertama kali punya sertifikat wakil pialang berjangka itu jadi tempat mengadunya para nasabah yang rugi, Ustaz. Waktu saya ditugaskan di Surabaya itu datang petani dari Jember, dari mana, segala macam, dia nangis-nangis, gimana Pak uang saya, gimana Pak. Saya dengerin aja, nanti dia udah capek ngomong juga dia pulang sendiri. Kan gitu aja Ustaz, jadinya. Ya. Di situ saya mulai nongkrong. Alhamdulillah saya masih sholat waktu itu. Sehingga setiap asar itu di Tunjungan Plaza itu saya bengong, kok saya begini ya. Sampai kapan dengerin orang nangis, segala macam, kayaknya ada yang salah gitu kan. Berawalnya dari situ Ustaz. Kayaknya dia nggak bener nih gitu nih, makanya berpikir untuk berhenti. Baru belajar lebih lanjut, akhirnya ketemu konsep riba, ketemu riba belum mau berhenti. Begitu ketemu Mas Sabtu Ari Sugiharto di Jogja, ikut trainingnya beliau, dia bilang judi, ya saya berhenti total. Waktu dibilang judi saya berhenti. Masya Allah. Padahal waktu itu saya sudah direktur. Baik, Pak Indra cerita sedikit tentang masalah pengalaman hijrahnya, Pak. Sempat nggak kebayang di kalangan para pemain forex kalau mereka itu terdukung dengan sebagian fatwa atau ada salah satu tokoh agama yang memfatwakan kalau itu mubah? Karena ya, di antara yang pernah saya dengar ya, cuman saya nggak tahu aslinya apa, nggak ketemu langsung dengan orangnya. Kata-katanya ya, katanya itu didukung oleh fatwa DSN, betul, yang betul, tadi sempat kita singgung. Dan memang betul, itu terjadi di antara para pemain ya. Iya, iya. Kita bawa fatwa DSN itu untuk prospek, Star. Masya Allah. Meskipun sebetulnya kalau dibaca secara detail sama sekali nggak ada hubungannya dengan transaksi forex margin trading gitu, Star. Baik. Gitu. Cuma ya karena marketing pinter ngomong gitu kan ya. Iya. Dan terutama pihak marketing ya. Iya. Nasabah yang didatangi kan umumnya kan waktu itu awam, Ustaz. Awam. Betul. Sama sekali nggak tahu segala macam. Oh iya dia nurut-nurut aja, apalagi udah dijelaskan untungnya besar segala macam. Sekarang itu kan terbuka, Ustaz, nih, online bisa dicek di mana saja. Saya sih saranin teman-teman atau para nasabah yang mau trading forex, search aja transaksi forex. Itu yang muncul lebih banyak makiannya daripada pujiannya. Gitu. Lebih banyak teriakan penipuannya daripada teriakan orang-orang yang profitnya. Silakan dicek sendiri di Google itu perdagangan forex. Silakan bandingkan sendiri gitu. Tapi yang maki-maki sama yang ketawa-ketawa berapa banyak kan gitu. Kita berharap semoga mereka yang mendengarkan kajian ini atau mengikuti kajian ini melalui live barangkali bisa mendapatkan masukan bahwasanya betul-betul bahwasanya trading forex itu adalah perjudian ya, sehingga di sini bukan lagi jual beli mata uang antara satu mata uang ke mata uang yang lain, yang itu lebih banyak saya bahas di buku, tapi ternyata lebih parah daripada itu, sehingga mungkin buku saya ini juga harus ada koreksinya Pak Indra, Nanti insya Allah di edisi berikutnya setelah menjelaskan, setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Indra, saya tambahkan trading forex yang sejatinya bukan jual beli uang dengan uang, tapi betul-betul ke arah perjudian. Tayyib, masya Allah, ini kita mendapatkan banyak sekali insight dari Pak Indra. Jazakumullah khairan. Dan memang kadang saya pernah ketemu juga dengan orang pemain forex, saya jelaskan kayaknya dia belum yakin. Dia belum yakin dengan penjelasan saya, karena penjelasan saya lebih ke arah jual beli fisik, ya, forex fisik. Padahal aslinya adalah transaksi yang lebih ke arah judi. Tayyib, nampaknya cukup kayaknya Pak Indra. Dan ya, nanti mohon bermanfaat. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat. Mohon nanti masukan-masukan tambahannya. Tayyib, pemirsa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedikit buat kesimpulan ya, tentang seperti apakah transaksi mata uang yang perlu kita perhatikan. Di buku di halaman 254, saya menyampaikan satu keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rusy. Jadi kenapa transaksi mata uang itu menjadi penyebab terbesar riba di kehidupan manusia? Kata Ibnu Rusy, babu sorfi min adyaqi abwabir riba. Tukar menukar uang, transaksi sorf yang di masa silam masih dalam bentuk uang dinar atau dirham. Masih dalam bentuk uang yang betul-betul punya nilai intrinsik, yaitu mata uang perak atau emas. Min adyaqi abwabir riba merupakan bagian paling sempit dalam transaksi riba. Artinya toleransinya sangat kecil. Karena salah dikit masuk riba. Fattakhallusu minar riba ala man kana amaluhu sarfu asirun. Karena itu untuk bisa bersih dari riba bagi mereka yang berada di dunia sarf, berada di dunia forex atau tukar-menukar uang, asirun sangat sulit untuk dihindari. Illa liman kana min ahlil wara' wal ma'rifah bima yahillu fihi wa yahrumu minhu. Kecuali orang yang memiliki sifat wara' dan paham tentang masalah halal haram. Wa qalilum mahum, dan kata Ibnu Rus, sangat sedikit sekali orang seperti ini. Saya yakin dari sekian juta pemain forex, mungkin Pak Indra juga bisa menilai ya, ada nggak di antara pemain forex itu yang punya sifat warok, Pak? Atau punya pengetahuan tentang masalah halal haram? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Karena ini pengalaman kami ya, Ustaz. Kami dekat dengan maksiat-maksiat lain gitu, Ustaz. Jadi yang nggak ada konsep halal haram itu sudah nggak ada. Jadi ketemu teman yang suka mabuk ya ada gitu kan, dan semua kemaksiatan lain tuh dekat sekali gitu. Iya, iya. Alhamdulillah dulu sebelum meninggalkan forex ya maksiat-maksiat itu yang ditinggal duluan tuh status, ya kan, masih kerja di situ tapi yang lain-lain tuh ditinggal, ke diskotiknya ditinggal dan lain-lain segala macam. Jadi kalau dibilang ada nggak yang punya sifat halal haram, apa tahu apa, sifat mikir halal haram itu, mikir halal haram sama sekali enggak, Pak? Enggak ada. Masya Allah. Yang penting uang. Baik. Baik, ini salah satu di antara konsekuensi bahasanya harta yang buruk itu nanti akan ujungnya juga mendatangkan satu keburukan. Dan sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan salah satu di antara bentuknya adalah ketika orang penghasilannya baik, maka nanti juga terwujud dengan amal yang baik, sehingga Allah terima itu sebagai hasil yang baik. Sebaliknya, ketika harta seseorang itu adalah harta yang khabith, harta yang jelek, lawan dari thayyib itu khabith. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka juga sebaliknya, ketika harta itu adalah harta yang buruk, maka akan menghasilkan amal yang buruk sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya korelasinya sangat erat sekali. Ketika orang pendapatannya adalah pendapatan yang kotor, nanti praktek ibadahnya, amal perbuatannya itu kebanyakan adalah praktek ibadah yang kotor atau amal perbuatan yang kotor, bahkan tadi ya, dekat dengan maksiat. Namanya riba dekat dengan maksiat yang lain. Namanya transaksi judi, menang judi juga dekat dengan maksiat yang lain. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Indra terbukti nyata, bahwasanya praktek di forex sangat dekat dengan maksiat. Terlepas dari para nasabahnya. Kalau beliau bercerita pengalaman di sekitar kantor dan mereka yang berada di pialang, yang berada di pialang forex, kalau nasabahnya itu urusan pribadi mereka, tapi mereka yang sudah bermain lama di dunia forex sangat dekat dengan yang namanya maksiat yang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang masalah innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban, Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu permisalan. Tsumma dzakara rajul asy'atsa akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi. Lalu beliau bercerita tentang orang yang rambutnya kusut, pakaiannya penuh dengan debu, pakaiannya lusuh. Dia mengangkat tangannya ke atas. Artinya dia menengadahkan kedua tangannya dalam rangka berdoa. Lalu dia memanggil-manggil Allah Ta'ala dengan memujinya, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia berdoa dengan penuh khusyuk. Namun apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, pakaiannya haram, dia juga dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, dia kenyang dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin dia akan diijabai doanya? Jika doanya saja, permohonan dia kepada Allah tidak diijabai oleh Allah, artinya enggak digubris oleh Allah, apalagi nasib ibadah-ibadah dia yang lainnya. Makanya di antara konsekuensi buruk bagi mereka yang penghasilannya haram adalah doanya tidak dipedulikan oleh Allah, dan bisa jadi amal ibadah dia yang lain enggak ada, tidak memberikan manfaat yang besar bagi dirinya. Baik. Kemudian kita juga menyebutkan sedikit aturan yang harus dipenuhi terkait masalah transaksi uang dengan uang. Dan ini mohon maaf jika harus menyinggung fatwa yang tadi disampaikan oleh DSN, bahwa dalam transaksi spot, yang itu meskipun transaksi forex fisik yang pergerakan perubahan harganya cukup lambat, DSN membolehkan adanya penundaan waktu selama 2 hari. Namun pendapat DSN ini kurang tepat, karena seperti yang kita tahu, tukar menukar uang dengan uang itu harus dilakukan secara tunai. Jika tidak tunai, maka masuk dalam kategori riba nasi'ah. Ada perkataan yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Baihaqi. Umar Ibn Khattab mengatakan, وَلَا تَبِيعُ الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. Janganlah kalian menukar perak dengan emas, yang satu ada di majelis akad, yang satu gaib, yang satu belum ada. Berarti alias tertunda. Kemudian sampai Umar mengatakan, wa inistandaraka ila ayyalija baitaka fala tundirhu. Kalau lawan transaksimu minta izin untuk hanya masuk rumah, minta izin untuk hanya masuk rumah, falatundirhu, jangan diizinkan. Inni akhafu alaikumur rama, inni akhafu alaikumur rama. Karena saya khawatir kalian tertimpa riba, ar-rama artinya riba, saya khawatir kalian tertimpa rama, kalian tertimpa rama. Dan yang dimaksud rama adalah riba. Sehingga jangankan sampai 2 hari. Sebatas masuk rumah, itu berarti hitungannya cuma menit, ya, nggak sampai jam. Masuk rumah mungkin karena dia mau ke toilet, atau masuk rumah mungkin dia mau ketemu istrinya, masuk rumah mungkin ada urusan sebentar. Tapi dengan sebab dia masuk rumah itu terjadi penundaan serah terima, sehingga tidak dilakukan dalam waktu satu majelis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan dilakukan seperti ini. Fala tundiru, jangan kau tunggu dia. Artinya transaksinya dibatalkan dulu. Nah, kemudian sampai dia keluar baru dilanjutkan, dan atau transaksinya baru diulang dari awal. Sehingga ketika ada orang misalnya mau menukar dinar dengan dirham. Saya bawa dinar, orang yang saya datangi ini punya dirham. Lalu saya serahkan dinar saya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil dirhamnya, itu dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan kasih tunggu, batalkan dulu transaksinya sampai dia keluar bawa dirham sehingga dari tangan ke tangan. Dan itu juga dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa haa wa haa." Emas dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Sehingga model jual beli emas secara tidak tunai, kemudian termasuk juga transaksi falas, namun di situ ada penundaan yang di fatwa DSN ini masih diizinkan karena alasannya adalah mimma la budda minhu, itu sesuatu yang harus terjadi, dalam arti tidak bisa dihindari ya. Ini alasan yang kurang tepat, karena kalaupun tidak bisa dihindari, selama masih ada solusi yang lain dengan cara ketemu langsung atau dengan cara dilakukan secara tunai, maka wajib untuk tetap menggunakan transaksi yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilakukan dari tangan ke tangan. Wallahu taala alam. Baik. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit ya. Barangkali bagi para jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, terutama yang terkait masalah forex, kami fokuskan untuk terkait masalah forex, bisa disampaikan melalui line telepon. Ada pertanyaan lewat Pak tentang forex? Baik, kita bacakan Pak Indra, barangkali nanti Pak Indra bisa bantu. Kita bacakan Allah, transaksi via forex. Alhamdulillah. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz dan Pak Indra. Sedikit sharing. Dulu sekitar 13 tahun yang lalu kerja di indeks saham. Mekanismenya kurang lebih sama dengan trading forex yang disampaikan Pak Indra. Hanya jam tradingnya aja yang beda. Dan perusahaan Pak Indra dulu adalah kompetitor perusahaan saya. Alhamdulillah saya hanya bekerja selama 1,5 tahun saja di sana. Karena selalu tak tidak tega setiap melihat nasabah yang mengalami kerugian. Seperti yang Pak Indra sampaikan tadi, ini adalah semacam judi. Baik, berarti bukan pertanyaan ini ya. Semakin menegaskan kalau praktek yang terjadi adalah judi. Mendukung. Mungkin Pak Indra bisa apa ya, punya, bisa kumpulkan beberapa pemain forex yang tobat, Pak. Terus dibukukan atau gimana biar jadi bahan ya, pertimbangan bagi mereka yang belum mau tobat di forex, Pak. Insyaallah. Cerita tentang itu banyak, Pak ya. Banyak. Ada yang paling mengenaskan yang pernah Pak Indra alami? Ya, yang paling mengenaskan ya bunuh diri, Ustaz. Ada yang pernah bunuh diri, kalau pernah dengar di gedung BNI 46, di gedung Menara BCA Tamrin itu mereka bunuh diri karena rugi. Ada marketing-marketing yang sehari rugi 1 miliar lompat dari Masya gedung Allah. BNI 46 itu ya, itu paling tragis ya setahu saya ya, bunuh diri. Tapi itu marketing forex sih. Marketing forex, berkali-kali marketing saya yang diancam sama nasabahnya, mau dibunuh lah, mau diculik, itu banyak sekali. Jadi kalau yang tragis tuh sampai situ ya ada. Kalau sampai kejadian kriminal tadi, pembunuhan atau penculikan pernah terjadi, Pak? Kalau di area yang saya kenal sih belum terjadi, tapi kalau ancam-ancam terjadi, diancam-ancam terjadi. Tapi saya kenal orang-orang yang waktu awal-awal join masih kelihatan kaya, punya rumah apa segala macam, tapi sekarang sudah karena dia melakukan cara yang lebih salah lagi, sudah transaksinya di forex dan dia menjamin keuntungan ke nasabahnya dia, kan itu dua double tuh Ustaz. Di forexnya dia rugi sehingga dia nggak mampu membayar nasabahnya, sehingga nasabahnya minta ganti, akhirnya dia jual rumahnya dan lain-lain segala macam, ada sampai miskin. Yang paling tragis yang bunuh diri. Masya Allah. Baik, ada yang lain, Pak? Catatan apa dari pemirsa? Baik, di Facebook tadi ya, baru satu itu yang dia bercerita pengalamannya di indeks. Oh, ya, indeks itu di indeks saham, Pak. Indeks saham, jadi indeks itu saham itu dihitung ulang jadi indeks, Pak. Kalau di Indonesia itu ada indeks LQ45, artinya likuiditas 45. LQ45 itu memilih 45 saham dengan tingkat likuiditas sesuai dengan syaratnya mereka. Nah itu dihitung jadi angka. Angka itu yang diperjualbelikan. kan itu jelas nggak ada barangnya lagi saat gitu ya. Nah kalau dulu kita indeksnya ada indeks Hang Seng itu dari Hong Kong, ada indeks Nikkei yang diperjualbelikan, ada indeks Dow Jones di Amerika, indeks Nasdaq itu kumpulan dari sekian banyak saham di bursa saham negara tersebut, lalu dihitung indeksnya, angka indeks itu yang dijual belikan. Padahal angkanya kan sama sekali nggak ada fisik itu. Betul. Cuma angka hitung-hitungan statistik saja yang dipertaruhkan itu naik apa turun, naik apa turun. Iya. Baik, dan itu kita bisa pastikan sangat tidak jelas ya. Iya. Nah, itulah saya tidak lagi berbicara goror nih, tapi sudah sampai pada tingkatan perjudian. Ya. Baik, kita bacakan satu lagi. Bismillah. Ustadz, tolong dibahas trading emas online karena marketingnya bermodal menunjukkan sertifikat halal MUI. Oh baik, mungkin pembahasan ini kita bisa sampaikan di forum yang lain, trading emas online, dan nampaknya pertanyaan yang semisal juga sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ketika kita meninjau tentang transaksi yang terjadi di Antam, di mana transaksi itu tidak dilakukan secara tunai, tapi para pembeli atau calon pembeli transfer sejumlah uang, kemudian nanti emasnya menyusul. Ya. Baik, insya Allah di lain waktu. Kita jadi coba angkat satu. Saya juga, ada kayak gitu. Kantor saya juga ada emas juga, Ustaz. Tapi emasnya sama dengan sistem forex, bukan fisik. Cuma angkanya saja. Cuma angka emasnya saja. Gitu. Itu logonya, kalau apa simbolnya di Reuters itu XAU. XAU itu harga emas dunia dengan satuan troy ounce. Jadi harga emas itu nanti dihitung ulang jadi harga emas pasar sekarang. Ya, berarti fluktuasinya mengikuti harga emas, bukan begitu? Iya, betul. Mata uang. Jadi, mengikuti harga emas, tapi perjual belinya ya jual beli pergerakan harga, pergerakan perubahan harganya saja, nggak ada penyerapan. Nggak ada fisiknya. Nggak ada fisiknya. Baik. Baik, cukup insya Allah. Ya. Tayyip, insya Allah kita cukupkan sampai di sini Pak Indra, karena waktu berikutnya akan dipakai oleh TV yang lain untuk menyiarkan asatidah yang lain. Dan kami sekali lagi menyampaikan jazakumullah khairan atas partisipasi yang diberikan oleh Pak Indra, sudah menyediakan waktunya untuk menjelaskan tentang pengalaman ketika berada di trading forex. Semoga bisa menjadi masukan bagi, sekali lagi, bagi mereka yang bermain di dunia forex, dan barangkali bagi Anda yang punya ketertarikan di dunia forex namun belum bergabung, semoga tidak bergabung. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari bahaya harta haram, meskipun kelihatannya itu menarik tapi sesungguhnya itu adalah jerat-jerat setan untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan yang lebih parah. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah ta'ala memberikan kita hidayah untuk selalu istiqamah di atas kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.